Nah ini nih sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tau sih ya. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang, di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang, bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhir, di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Oh gitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik, membahagiakan hati saudaramu.